direnggutnya. Tahun lalu engkau ditinggalkannya. Mengapa engkau begitu putus asa? Sehingga mencoba untuk bunuh diri. Jangan kau lakukan itu. Jangan, jangan, jangan, jangan. Jangan kau lakukan itu. Jangan, jangan, jangan, jangan. Adalah suatu dosa. Bunuh diri itu perbuatan keji. Putus asa adalah suatu dosa. Bunuh diri itu perbuatan keji. Masa depanmu masih sangat jauh. Mulailah kini dengan hidup baru. Lupakanlah semua masa lalumu. Carikan pelajaran bagi dirimu. Bila nanti kau menjalin cinta lagi, waspadalah agar tak terulang lagi. Jangan engkau putus asa. Jangan, jangan, jangan, jangan. Jangan engkau putus asa. Jangan, jangan, jangan, jangan. Jangan engkau putus asa, sayang.